Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Kabair, kumpulan dosa-dosa besar. Kembali Anda mengingatkan bahwasanya kita mempelajari kumpulan dosa-dosa besar ini tak lain agar kita terhindar dan bisa menjauhi perkara-perkara tersebut. Karena banyak dari kaum muslimin mereka tidak menyadari melakukan suatu perbuatan dan mengiranya itu perbuatan yang biasa, ternyata di dalam hukum Islam itu sebagai dosa besar. Nah, oleh karena itu hendaknya kita mengetahui permasalahan ini agar kita semua terhindar dan selamat daripada terjatuh ke dalamnya. Disebutkan Al-Kabiratu Salisah, dosa besar yang ketiga, yaitu as-sihru, sihir. Nah, sungguh para ulama telah berbicara akan kufurnya atau kafirnya orang yang mempelajari sihir. Nah, ini sungguh sangat bahaya kalau kita tidak mengetahui permasalahan ini, menganggap hal yang biasa, ternyata bisa mengeluarkan pelakunya dari Imam bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, sihir, sihir adalah ibarat suatu istilah an-uqad, dari buhul-buhul. Wa qiraat, bacaan-bacaan atau jampi-jampi. Wanafasat, tiupan-tiupan. Nah, maka kalau kita perhatikan dari tukang sihir yang ada di sekeliling kita, mereka biasa membuat buhul-buhul, ikatan-ikatan yang digantungkan, diikatkan di tubuh, dikirim kepada korban dan lain sebagainya. Nah, maka kalau misalnya ada seseorang yang melakukan hal tersebut menggunakan buhul-buhul, ya bisa dipastikan dia adalah seorang tukang sihir. Qala yatawassalu biha sahir ilal idrar bil mashhur, yang dengan buhul tadi, dengan bacaan jampi-jampi dan tiupan-tiupan tadi, menghubungkan dirinya ya dengan sebab tiupan-tiupan dan buhul tadi, ilal idra bil mashhur, untuk membahayakan orang yang disihir. Nah, faminhu mayatul, di antara sihir ada yang sampai membunuh, ya, sampai mematikan korbannya. Waminhu, dari antara sihir, pengaruhnya adalah yumri, membuat sakit. Waminhu, dan di antaranya pengaruh sihir, ma yudhibul akla, menghilangkan akal, menjadi gila korbannya. Waminhu, dan di antaranya ma yujibul akdu, yakni ta'alukul insan bi ghairihi, ta'alukun syadidan, menjadikan seseorang cinta, ya dengan kecintaan yang sangat, ya terhadap orang yang dituju, ya seperti pelet. Wa minhu ma yujibu syarf, dan di antara pengaruh sihir adalah memisahkan, insirafuhu an ghairihi insirafan kamilan, menjadikan seseorang berpisah dengan yang lainnya, ini suami istri. Nah, barakallahu fikum, ini yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. bahwasanya sihir itu ibarat seperti buhul-buhul, jampi-jampi, tiupan-tiupan, yang dengan itu semua menghubungkan sihir, ya, tukang sihir kepada orang yang disihir. Sampai-sampai orang yang disihir itu mati atau sakit, hilang akal, menjadi cinta berlebih. 6. Atau berpaling dari orang yang dia cintai. Nah, oleh karena itu, ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pentingnya kita membaca zikir pagi dan petang. Karena dengan sebab membaca zikir pagi dan petang, Allah subhanahu wa ta'ala akan lindungi kita. Allah akan jaga kita daripada sihir. Nah, sebab di dalam zikir pagi dan petang itu terdapat zikir-zikir perisai diri yang melindungi dan menjaga kaum muslimin, ya, daripada kejahatan makhluk, termasuk kejahatan manusia, hewan buas, jin, ya. Nah, karena sihir yang melakukan hakikatnya adalah jin, ya, sebagai sahabat-sahabat dari tukang sihir tadi. Nah, qalali anas sahiro la budda wa yakfur, maka tukang sihir itu pasti kekufurannya, pasti terjatuh ke dalam kekufuran. Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, walakinna syayatina kafaru, akan tetapi setan-setan itu telah kafir. Yu'alimunan nasa sihro, mengajari manusia dengan sihir. Nah, kalau kita mendengar kata setan itu pasti jin kafir. Ya, kalau kita mendengar kata syaitan, itu pasti jin kafir. Makanya sebelum kita membaca Al-Quran, kita mengucap, A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Syaitan, aku berlindung kepada Allah dari kejahatan dan keburukan syaitan yang terkutuk. Nah, kalau jin, ada yang muslim, ada yang kafir. Tapi kalau syaitan, itu pasti kafirnya. Nah, disebutkan oleh Allah, akan tetapi syaitan-syaitan itulah yang kafir, mengajarkan manusia tentang sihir. Surat Al-Baqarah ayat 102. Qala mal syaitanil mal'un ghardun fi ta'limil insana sihr illa liyushrika bih. Dan tidaklah tujuan syaitan yang terkutuk itu mengajarkan manusia sihir melainkan agar manusia berbuat kesyirikan terhadap Allah. Di tujuan syaitan mengajarkan manusia sihir itu agar manusia itu menyekutukan Allah, terjatuh ke dalam kesyirikan. Oleh karena itu, mempelajari sihir dan yang mengajarkannya, dia telah menyekutukan Allah dan terjatuh ke dalam kekufuran. Ya, mempelajari sihir dan mengajari sihir terjatuh ke dalam kekufuran. Nah, sebab ketika seseorang mau mempelajari sihir, ada syarat-syarat yang mengharuskan pelakunya menjadi kafir. Sebagai contoh, diminta untuk berkurban kepada selain Allah. Ketika seseorang mau mempelajari sihir, dia diminta untuk menyembelih binatang apa saja yang dikurbankan untuk selain Allah. Nah, entah itu ayam hitam, entah itu kepala kambing, entah itu sesajen, entah apa saja yang dikorbankan untuk jin. Ya, ini kekufuran. Nah, maka orang yang mau mempelajari sihir itu dimulai dengan terjatuh ke dalam kekufuran. Semakin parah kekufurannya, maka semakin tinggi ilmu yang akan dia dapatkan. Ya, syaratnya harus melumuri Al-Quran dengan darah haid. Ini kekufuran. Nah, dan ada seperti itu. Sebelum mempelajari sihir, syaratnya adalah untuk melumuri Al-Quran dengan darah haid. Na'udzubillah. Kemudian disebutkan dalam ayat yang sama tentang Harut dan Marut. Harut dan Marut itu adalah dua malaikat yang Allah utus ke muka bumi sebagai ujian untuk manusia. Nah, Harut dan Marut diturunkan oleh Allah, diutus oleh Allah ke muka bumi, membawa sihir. Tapi bagi orang yang datang kepada keduanya untuk mempelajari sihir, dinasihatin dulu oleh keduanya. Lihat ayatnya di surat Al-Baqarah ayat 102. Wa ma yu'allimani min ahadin. Tidaklah keduanya mengajari seseorang tentang sihir hatta yaqula, sampai keduanya mengatakan, mengingatkan kepada orang yang datang kepadanya, innama nahnu fitnah. Fala takfur, kami ini hanya ujian yang Allah turunkan. Fala takfur, maka janganlah kamu menjadi kafir dengan sebab apa? Mempelajari sihir. Jadi diingatkan dulu ketika ada yang datang kepada keduanya, diingatkan, kami ini hanya ujian. Jangan kalian berbuat kufur dengan mempelajari sihir. Nah, qala fa yata'allamuna minhuma, tetapi manusia mempelajari dari keduanya, ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi, yang dapat memisahkan antara dirinya dengan istrinya. Wa ma hum bidarrina bihi min ahad illa biiznillah, padahal tidaklah dapat membahayakan dengan sihir tadi seorang pun kecuali atas izin Allah. Yani sihirnya enggak akan mempan kalau Allah tidak memberikan izin. Ini semuanya atas kehendak Allah. Oleh karena itu hendaknya kita membentengi diri kita dengan doa, dengan zikir pagi dan petang, apalagi kita yang tinggal di Banten. Nah, seperti kita ketahui, di Banten ini masih banyak sihir. Masih banyak tukang teluh, masih banyak tukang pelet. Nah, dan lain sebagainya. Bahkan di beberapa pesantren ini diajarkan pelet, ya. Na'udzubillah. Dulu ketika saya pulang dari pondok, ketemu dengan teman-teman sebaya di kampung. Wah, berpulang dari pondok, mana ilmu peletnya? Bagi dong ilmu peletnya. Ya bilang, astagfirullah, saya di pondok belajar bahasa Arab, saya belajar hadis, belajar Quran. Oh, ditanyanya ilmu pelet, gak punya lah. Nah, jadi di pondok-pondok, ya maaf ya, yang kobong, pondok-pondok salafi tradisional itu banyak mereka melakukan hal-hal demikian, ya, mengisi diri dengan ilmu kanuragan, ya, dengan pelet dan lain sebagainya. Nas'alullah assalama wal'afiyah. Nah, dulu saat istri pernah mondok, nah, ada seorang laki-laki yang berkata kepada temannya, kepada teman istri, dibilang, gak ada di pondok, yakni dari wanita-wanita yang saya suka kecuali pasti saya kerjain dengan pelet. Yakni dia buat suka kepada dirinya. Namun dibilang, di pondok dipelajari seperti ini. Ya. Maka jangan tertipu dengan tampilan, meskipun tampilannya seperti ustadz, pakai peci, pakai sorban. Kalau yang diajarkannya sihir, nah, maka waspada. Barakallahu fikum, jangan dipercayai. Oh, itu kan kiai, itu ustaz. Ya, kalau yang diajarkan seperti itu sihir. Hanya kedoknya saja yang seperti ustaz, paranormal, pakai sorban. Ternyata yang diajarkan adalah sihir. Nah. Walaqad alimu laman ishtarahu ma'ahu fil akhirati min khalaq. Lanjutan daripada ayat tadi. Padahal mereka mengetahui, bagi siapa yang menukar sihir dengan kehidupan akhirat, maka dia tidak mendapatkan bagiannya di akhirat. Maksudnya apa? Ya, ini orang yang mempelajari sihir, dia di akhirat gak dapat apa-apa. Gak dapat apa-apa dari kenikmatan surga. Nah, tempatnya adalah neraka jahanam bagi orang-orang yang mempelajari sihir, jika dia tidak bertaubat semasa hidupnya. Nah. Qala, di antara sihir adalah jampi-jampi atau jimat-jimat bi kalimatin majhulah, dengan kalimat-kalimat, kata-kata yang tidak bisa difahami, rumus-rumus. Nah, biasanya kalau misalnya di debus, acara debus itu biasa mereka jual obat dan jual wafak. Ya, di ada rumus-rumus Mus. A. Ba. Jad. Abjad. Hawazin. Dan seterusnya. Kemudian ada rumus nomor satu. Gambar matahari. Gambar ini itu. Habis terjual. Ya. Habis terjual. Itu yang beli kaum muslimin. Na'udzubillah. Ini karena kebodohan dan kejahilan mereka. Ya. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Ketika saya masih kecil. Masih SD kelas 6 kalau tidak salah. Di Lampung. Itu ada debus. Ya karena kita jahil. Na'udzubillah. Astagfirullah. Melihat acara itu. Ini gak boleh ya nonton debus itu. Nah. Dilihat lidahnya dipotong. Lehernya digorok. Gak mempan. Ya sudah putus nyambung lagi. Nah di tangan dari batu berubah jadi. Jadi anak ayam. Anak itik. Nah ujung-ujungnya terakhir setelah acara debus selesai. Ini jual obat. Kemudian jual wafak. Dijual. Dulu kalau tidak salah harganya 1000. Kalau yang anaknya pengen pintar, yang pengen punya disayang istri, disayang suami, yang pengen usahanya nih, lakukan ini. Dimasukkan ke air, airnya diminum. Atau dimasukkan ke dompet, dipakai aktivitas. Na'udzubillah. Ramai habis terjual. Saya lihat orang berlomba-lomba ngebeli. Na'udzubillah. Ya, ternyata setelah tahu, subhanallah ini apa? Syirikan, sihir. Ya, jimat-jimat, jampi-jampi seperti ini. Walau hadis sahiri al-qatlu. Dan hukuman bagi tukang sihir adalah dibunuh. Ya. Hukuman bagi tukang sihir adalah al-qatlu. Dibunuh. Dipenggal. Di Arab Saudi ketahuan tukang sihir ditangkap. Diadili. Kalau terbukti dia seorang tukang sihir, dipenggal. Tidak dimintai taubat. Dipenggal. Nah. Li'annahu kufrun billah. Karena sihir adalah kekufuran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, sangat sekali. Maka tadi sudah kita sebutkan para perbuatan sihir, ya. Pengaruh daripada sihir yang menjadikan orang mati. Menjadi sakit, menjadi hilang akal. Menjadi cinta yang tadinya benci, cinta. Nah, baik kita lanjutkan. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhilah oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. 7 perkara yang menghancurkan. Fadzakara minha, kemudian Rasul menyebutkan salah satu dari 7 itu adalah as-sihru, sihir. Nah, karena orang yang mempelajari sihir, mengajarkan sihir, dia akan binasa. Ya, akan binasa di dunia dan binasa di akhirat. Nah, barakallahu fikum. Qala wa jaa an-nabi annahu qala hadus sahir darbuhu bisayf. Bahwa hukuman bagi pelaku tukang sihir atau pelaku sihir adalah dipukul dengan pedang, ini dipenggal. Wa sahih, yang benar annahu min qawli Jundub. Ini bukan dari perkataan Nabi, melainkan dari perkataan Jundub bin Abdullah. Nah. Oke, kita lanjutkan. Wan Bajalah bin Abdah annahu qol, dia berkata, "Atana kitabu Umar." Telah datang kepada kami keputusan Umar radhiyallahu anhu. Qabla mautihi bisana, sebelum kematiannya sekitar 1 tahun. Aniqtulu kullas sahirin wa sahirah, bunuhlah. Ya. Para pelaku sihir, baik laki-laki ataupun perempuan. Nah, ini hukuman bagi pelaku tukang sihir, yakni dipenggal. Nah, maka disebutkan juga di dalam kitab Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman, salah satunya adalah mempelajari sihir. Nah, batal keislamannya. Dan kafir, sampai dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Wa'an ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, dari ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, marfu'an kepada Nabi, qala ar-ruqa, ya, jampi-jampi, wa tamaim, dan jimat-jimat, wa tiwalah, dan tiwalah, yakni seperti wafak dan sebagainya, syirkun, adalah kesyirikan. Hadis rawahu Abu Dawud. Hadis rawahu Abu Dawud. Nah, yang sebelumnya Hadis riwayat Abu Dawud juga. Dikatakan At-tamaim jamak tamimah wa hiya kharazat. Tamaim itu seperti rumus-rumus. Yu'alikuha juhal yang digantungkan oleh orang-orang jahil di anak-anak mereka. Di leher-leher binatang mereka. Supaya terhindar daripada keburukan. Supaya terhindar daripada ain. Ya. Ini kadang kita lihat banyak anak-anak di kalungnya, di pinggangnya, di tangannya, itu ya kalung-kalung yang terbuat dari benang atau kain hitam. Nanti ada bandulnya itu, entah apa itu isinya. Yang jelas talinya hitam, terus ada bandulnya. Nah. Qala wa hadha min fi'il jahiliyah, ini perbuatan orang-orang jahiliyah. Wa man yataqada dzalik, dan siapa yang meyakini pengaruhnya, faqad asyraka, sungguh dia telah terjatuh ke dalam kesyirikan. Nah. Wa tiwala bi kasrita wa fathul waw naw'un min asyar. Yani semacam pelet, ya. Jampi-jampi untuk pelet. Tahbibul mar'ah ila zaujiha, menjadikan wanita cinta kepada suaminya, atau sebaliknya, menjadikan suami cinta kepada istrinya. Ini biasanya orang-orang awam yang suaminya punya istri dua, ya, dibuat supaya suaminya hanya cinta kepada dia, dan dibuat supaya suaminya benci kepada istri yang lain. Nah, ketika berjauhan, ketika istrinya di kantor, suaminya di kantor, istrinya di rumah, kangennya luar biasa, rindu. Tapi begitu datang sampai ke rumah, kok benci, benci sekali, ribut, marah-marahan. Nah, ini perlu untuk diwaspadai. Nah, ketika berjauhan kangen, gitu kan, begitu sampai rumah, kok kangennya hilang, malah benci. Gak apa. Nah, barakallahu fikum. Sekali lagi Anda ingatkan, pentingnya kita membaca zikir pagi dan petang untuk membentengi dan melindungi diri kita semua daripada kejahatan tukang sihir. Nah. Qala wa amma arruqiyah, arruqa itu jampi-jampi. Nah, ini bacaan-bacaan. Ini terbagi menjadi dua. Ada yang bacaannya dari Quran, dari hadis, dan dari ucapan-ucapan yang difahami maknanya, ini diperbolehkan. Ya. Adapun kalau ruqyah itu bacaan jampi-jampi itu, ya, dengan lafad-lafad yang tidak jelas, lafad-lafad yang tidak dipahami, atau awalnya baca Quran tapi kemudian setelah kesini, ya, seperti memanggil-manggil, seperti menyebut-nyebut nama-nama jin, menyebut nama-nama orang yang sudah mati, nah, ini perlu juga diwaspadai. Nah. Qala al-Khattabi rahimahullah wa amma idza kanat ar-ruqyah bil Qur'an aw bi asma'illah ta'ala fa hiya mubahah. Adapun kalau ruqyah itu berasal dari Qur'an, ya, maka atau dari sunnah, maka atau dengan asma Allah, maka mubahah, tidak mengapa. Li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yurqil Hasan wal Husain. Nabi pernah meruqyah Hasan dan Husain. Fa yaqul, beliau mengatakan, "U'idzukuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitonin wahamah wa min kulli 'ainin lamah." U'idzukuma. Aku memintakan perlindungan untuk kalian berdua. Bikalimatillahi tammah, dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Min kulli syaitonin wahamah, dari kejahatan dan keburukan syaiton, wahamah, dan binatang buas, binatang berbisa. Wa min kulli 'ainin lamah, dan dari pandangan mata jahat. Nah, sebutkan dalam, ya, hadis sahih, dan ada juga di dalam zikir pagi dan petang, agar kita, ya, meminta perlindungan kepada Allah saat kita keluar rumah dengan anak kita. Jangan lupa baca ini. Kalau anaknya laki-laki, satu u'idzuka. U'idzuka bikalimatillahi tammah, dan seterusnya. Kalau anak kita perempuan, u'idzuki, pakai ki, lafaz dhamir kata ganti perempuan. Kalau anaknya dua, u'idzukuma, aku meminta perlindungan untuk kalian berdua. Nah, ini dihafalkan. Karena anak-anak kecil, mereka nggak bisa baca doa, ya. Makin orang yang mendoakan keduanya. Anak kecil mempunyai lucu, ya, lucu imut, gitu kan? Ya, ketika kita keluar, mungkin banyak orang di luar sana memandang dengan pandangan takjub, ya. Lupa tidak mengucap Masya Allah. Maka kita harus membentengi anak-anak kita dengan doa perlindungan agar terhindar dari kejahatan makhluk. Baik dari mata jahat, ya, mata ain. Seperti yang sudah kita pernah pelajari, ain itu penyebabnya adalah barakallahu fikum, yang disebabkan penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata. Bisa pandangan takjub yang berlebih, tapi lupa mengucap Masya Allah. Ya, cantik sekali, ya, lucu sekali, tampan sekali. Nah, tidak mengucap Masya Allah. Ini bisa saja mengenai ain. Bisa terkena ain. Nah, bahkan diri sendiri pun bisa terkena ain dari dirinya sendiri. Ketika bercermin, ternyata cantik juga saya, ya. Tampan juga saya, ya. Gitu kan? Tidak mengucap Masya Allah. Tidak menyebut nama Allah. Nah, akhirnya terkena ain oleh dirinya sendiri. Atau suami ketika memuji istrinya, Masya Allah, kamu cantik. Istri memuji suaminya, Masya Allah, kamu tampan. Orang tua memuji anaknya, Masya Allah, kamu lucu, kamu pintar, kamu imut, dan seterusnya. Jangan lupa mengucapkan Masya Allah. Nah, barakallahu fikum. Ketika melihat mobil, melihat motor, ucapkan Masya Allah. Idza ajabaka syai' fabarikhu. Ya, kalau engkau melihat sesuatu yang mengagumkan, maka doakan dengan keberkahan. Nah, atau sihir ain ini, bukan sihir, ain itu bisa juga mengenai karena sebab hasad. Ada orang iri, dengki melihat apa yang kita punya, melihat ketampanan kita, kecantikan kita, kendaraan kita, benci dia, hasad. Dia pandang dengan pandangan keburukan, hingga kemudian qadarullah wa syafa, celaka. Ini pentingnya kita membaca zikir pagi dan petang, agar kita selamat daripada keburukan-keburukan tersebut. Oleh karena itu, barakallahu fikum, jangan suka posting-posting apa bikin status, ya, anak kita, kelucuan anak kita, ya, kecantikannya, ketampanannya, atau barang-barang berharga kita. Khawatir ada di luar sana orang-orang yang hasad, memamerkan kromatisan antara dirinya dengan suaminya, dibikin status suaminya apa namanya, suami yang romantis, atau suami memajang keharmonisan kematian antara dirinya dengan istrinya. Hati-hati, di luar sana banyak orang yang, ya, rumah tangganya hancur, ya, bisa hasad, bisa dengki kepada antum. Nah, barakallahu fikum. Ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan kita mengetahui hal ini, ya, menjadikan kita lebih takut lagi tentang sihir, ya, agar dari mempelajari sihir, dan lebih waspada lagi dengan membaca zikir pagi dan petang agar terhindar daripada kejahatan sihir ini, kejahatan jin. Nah, wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Nah.